Konsultasi syariah.com. Keutamaan umrah Ramadan. Pertanyaan: mengapa ketika Ramadan umrah sangat ramai? Apakah ada keutamaan umrah di bulan Ramadan atau bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Jawaban: Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada salah seorang wanita Ansor, "Mengapa Anda tidak ikut haji bersama kami? Kami hanya memiliki 2 ekor unta. Unta yang satu dipakai suamiku bersama anakku pergi haji, sementara yang satu digunakan untuk mengairi kebun," jawab wanita itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan, "Fa idza jaa Ramadan fa'tamiri, fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan ma'i." Yang artinya, jika datang bulan Ramadan, lakukanlah umrah, karena umrah di bulan Ramadan senilai haji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dinyatakan, wanita Ansor yang disebutkan dalam hadis di atas bernama Ummu Ma'qil. Ulama berbeda pendapat tentang keutamaan umrah Ramadan yang disebutkan dalam hadis di atas. Ada 3 pendapat ulama dalam hal ini. Pertama, keutamaan ini hanya berlaku khusus untuk wanita itu, dan tidak berlaku untuk yang lainnya. Di antara ulama yang memilih pendapat ini adalah Sa'id bin Jubair, salah seorang ulama tabi'in murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pendapat beliau dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Di antara dalil yang mendukung pendapat ini adalah hadis Ummu Ma'qil di atas. Terdapat tambahan dalam riwayat Abu Daud bahwa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan umrah bulan Ramadan, Ummu Ma'qil mengatakan, "Haji nilainya haji, umrah nilainya umrah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian kepadaku. Aku tidak tahu apakah ini khusus untukku?" Maksudnya, apakah juga berlaku untuk seluruh manusia? Hadis riwayat Abu Daud. Hanya saja, tambahan keterangan Ummu Ma'qil ini statusnya lemah sehingga tidak bisa diterima sebagai dalil. Demikian keterangan Al-Albani dalam Dhaif Sunan Abu Daud. Kedua, keutamaan ini hanya berlaku untuk orang yang sudah berniat haji, namun tidak mampu melaksanakannya. Kemudian dia ganti dengan umrah di bulan Ramadan, sehingga dia mendapatkan pahala haji sempurna bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia hanya melakukan umrah karena adanya niat untuk berangkat haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif mengatakan, "Ketahuilah bahwa orang yang tidak mampu melakukan amal soleh, kemudian dia bersedih dan dia sangat berharap untuk bisa melakukannya, maka dia mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang yang melakukannya." Kemudian Ibnu Rajab menyebutkan beberapa contoh. Sebagian wanita tidak bisa ikut haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau pulang, si wanita bertanya, "Amal apa yang bisa menggantikan nilai haji bersama beliau?" Beliau menyarankan, "Lakukan umrah di bulan Ramadan, karena umrah di bulan Ramadan senilai haji bersamaku." Lataiful Ma'arif. Ketiga, keutamaan ini berlaku umum untuk semua kaum muslimin. Inilah pendapat mayoritas ulama dari berbagai madhab yang 4, bahwa keutamaan dalam hadis ini tidak hanya berlaku untuk Ummu Ma'qil, namun berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Insyaallah, pendapat ketiga inilah yang lebih kuat. Berikut di antara alasannya. Pertama, terdapat banyak sahabat yang meriwayatkan hadis ini, sehingga keutamaan umrah Ramadan tidak hanya berlaku untuk Ummu Ma'qil. At-Tirmidzi mengatakan, tentang hadis ini, terdapat riwayat lain dari Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Anas, dan Wahab bin Khanbash, Jami' At-Tirmidzi. Dan sebagian besar riwayat tidak menyebutkan kisah wanita tersebut. Kedua, pendapat bahwa ini khusus untuk mereka yang ingin haji, namun tidak mampu berangkat, kemudian digantikan dengan umrah Ramadan adalah pendapat yang kurang tepat. Karena orang yang benar-benar ingin melaksanakan haji, kuat niatnya, sudah melakukan banyak usaha, namun dia terhalangi dan itu di luar kehendaknya. Maka Allah akan memberinya pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya karena semangat untuk berbuat kebaikan yang ada pada dirinya. Dan itu tidak perlu diganti dengan amal tertentu. Artinya, orang yang sudah berusaha hendak berhaji dan dia tidak jadi berangkat karena halangan tertentu, dia tetap mendapatkan pahala haji sekalipun dia tidak melakukan umrah. Akan tetapi, jika dia ingin mendapatkan pahala haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bisa melakukan umrah di bulan Ramadan. Fatwa Islam. Demikian, Allahu a'lam.